بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Ini membahas kitab Al-Qaidul Muthla yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki qawaid fi sifatillah taala dan kita telah menyelesaikan kaidah yang pertama bahwa seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala meskipun itu ditinjau dari berbagai perspektif. Ini kaidah yang pertama. Sekarang kita lanjutkan kaidah al-kaidah tsaniyah, kaidah yang kedua. Qala rahimahullahu taala babu sifati awsa min babil asma. Kaidah yang kedua bahwa bab sifat itu lebih luas daripada bab nama. Karena apa? Karena pada nama itu sendiri sudah terdapat sifat. Sedangkan ada sifat-sifat yang tidak harus, tidak melazimkan adanya nama. Jadi kalau kita bisa bikin ada dua lingkaran, ada lingkaran kecil, nah ini bab asma. Kemudian ada lingkaran besar yang menaunginya. Ini bab sifat. Bab asma itu masuk ke dalam bab sifat. Sedangkan bab sifat itu lebih luas daripada bab asma. Nama itu sudah menunjukkan sifat, kemudian ada sifat-sifat lain yang tidak ditunjukkan oleh sebuah nama. Ya. Misalnya sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat nuzul. Ya. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya, kata Rasulullah. Rabb kami atau Rabbku turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Turun. Ya, kita menetapkan sifat nuzul. Tapi apakah Allah punya nama An-Nazil misalnya, yang turun? Jawabannya enggak. Sehingga bab sifat itu lebih luas daripada bab nama. Qala wa dzalika li'anna kull ismin mutadhamminun li sifatin kama sabaqa fil qaidah tsalitsah min qawaidil asma. Kenapa bab sifat itu lebih luas daripada bab nama? Karena setiap isim, setiap nama itu pasti mengandung sifat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah tentang nama. Wa li'anna min as-sifat ma yata'allaqu bi af'alillah ta'ala. Sebab lainnya karena sifat-sifat Allah itu ada yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Wa af'aluhu la muntahalaha. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, tidak ada batasannya. Kama anna aqwalahu la muntahalaha, sebagaimana ucapan Allah itu tidak ada pula batasannya. Qala Allahu taala walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dalam surat Luqman ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau apabila di bumi ya seluruh pohon-pohonnya dibuat menjadi pena, ditambah laut, dan demikian juga laut ditambah lagi 7 lautan kemudian dijadikan tinta, mana fidat kalimatullah, maka kalimat Allah itu tidak akan habis untuk menuliskannya, saking banyaknya dan tidak terbatas. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa dan penuh dengan hikmah. Ini menunjukkan bahwa di sana ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari perbuatan Allah, dan perbuatan Allah itu tidak ada limitnya, tidak ada batasannya. Sehingga bab as-sifat itu lebih awsa min bab al-asma. Qala rahimahullahu ta'ala wa min amthilati dhalika anna min sifatillahi ta'ala al-maji' wal-ityani wal-akhdi wal-imsaki wal-badsh ila ghairi dhalika min as-sifatillati la tuhsa. Contohnya kata beliau, termasuk dari sifat-sifat Allah adalah sifat al-maji' al-ityan, datang ya, al-maji' wal-ityan sama, datang, wal-akhdi, menyiksa, wal imsak, menahan, wal batash, menghukum, ila ghairi dzalika min as-sifati allati la tuhsa. dan sifat-sifat lainnya yang tidak bisa dihitung, saking banyaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa jaa'a rabbuk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan Rabb-mu datang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dzulalin minal ghumam. Ya, tidaklah mereka menanti melainkan kedatangan Allah Subhanahu wa taala dalam gumpalan-gumpalan awan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadahumullahu bidzunubihim, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Wa qala wa yamsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'iznih. Dan Allah Subhanahu wa taala menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi dengan seizinnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna batsya rabbika lasyadid. Allah juga berfirman, sesungguhnya siksaan Rabb-mu itu sangatlah kuat. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kalian turun setiap malamnya ke langit dunia. Ini semua sifat-sifat yang menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih luas sifatnya daripada sekedar nama. Kemudian kata beliau, wa nasifullahu taala bihadhihi sifat, wa nasifullaha taala bihadhihi sifat ala wajhil warid wa la nusammihi biha. Maka kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ini sesuai dengan apa yang warid dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nusammihi biha, akan tetapi kita tidak menamakannya. Fala taqul, fala naqul inna min asma'ihi al-ja'i wal-ati wal-akhir wal-mumsik wal-batish wal-murid wal-nazil wa nahwi dhalik. Maka kita tidak mengatakan bahwa termasuk nama Allah adalah al-ja'i. Tidak ada nama Allah al-ja'i, wal-ati, wal-akhir, wal-mumsik, wal-batish, wal murid wan nazil. Enggak ada nama Allah Subhanahu wa taala yang demikian, tapi kita menetapkan apa sifatnya kita tetapkan, tapi tidak diambil darinya sebuah nama. Wa nafi dzalik, dan yang semisalnya. Wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu wa nasifuhu bihi, walaupun kita khabarkan tentangnya dan kita sifati dia dengan sifat-sifat tersebut. Ini paham ya, bahwa bab al-sifat itu awsa, lebih luas. Bagaikan lingkaran tadi. Bab nama itu masuk ke dalam lingkaran kecil, nanti ada lingkaran besar yang menaungi itu semua, yaitu bab as-sifat. Baik, al-qaidah tsalitsah, kaidah yang ketiga. Sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismain, tsubutiyah wa salbiyah. Kaidah yang ketiga, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah. Tsubutiyah itu yang ditetapkan, salbiyah itu yang dinafikan. Ya. Jadi ada sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, ada sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ditetapkan sebagaimana pembahasan kita tadi, Allah semua punya sifat maji, Allah semua punya sifat ityan, Allah semua punya sifat al-akhir, punya sifat al-imsak, al-iradah, ya, dan sifat-sifat lainnya, al-rahmah, al-ilm, al-qudrah, al-hikmah. Ini semua disebut sebagai sifat thubutiyah, sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sifat salbiyah, sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala la yamut. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mati. Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala la yuzlim. Tidak menzalimi. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi. Ya, ini sifat salbiyah, sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah itu layamutnya, bukan yamutnya ya. Sifat salbiyah, pi layamut. Allah tidak mati, la yuzlim, tidak menzalimi. Ya. Sekarang kita bahas subutiyah. Sifat subutiyah, apa itu sifat subutiyah? Sifat subutiyah, kata beliau, ma asbathahu Allahu ta'ala li nafsihi fi kitabih aw 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sifat subutiyah adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya melalui kitabnya, yang di dalam Al-Qur'an, aw 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhil minal wujuh. Maka setiap sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, demikian juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, itu semua merupakan sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan sedikit pun padanya, ditinjau dari berbagai perspektif. Ini telah lewat kaidah yang pertama, ya, bahwa kalau ada sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya menunjukkan kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sedikit pun walaupun ditinjau dari berbagai macam perspektif. Kal hayati wal ilmi wal qudrati wal istiwa'i ala al-arsh wal nuzuli ila sama'id dunya wal wajhi wal yadaini wa nahwi dhalik. Seperti al-hayah, hidup, kemudian al-ilm, ilmu, kemudian al-qudrah, kekuatan, istiwa'i ala al-arsh, ya, beliau tinggi di atas arsnya, Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsnya, wal nuzuli ila sama'id dunya, demikian juga turun ke langit dunia, wal wajh, sifat wajah, wa yadain, dua tangan, wa nahwi dhalika. Ini semua ditetapkan baik dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita tetapkan sifat tersebut, yakni sifat-sifat yang memiliki kesempurnaan, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Kata beliau, "Fa yajibu itsbatu halillahi ta'ala haqiqatan 'ala wajhil la'iq bihi bidalil sam'i wal aqli." Maka wajib untuk menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala secara hakikah, secara hakikiyah, ya, sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dalil as-sam'i wal aqli. Apa yang dimaksud dengan dalil sam'i, Pak Rahmat? Hah? As-sam'i apa artinya? Nasi tahu apa nasi tempe? Dan tolong nyalain lampu ya. Apa dari sambo dari? Dari kitab dan sunnah. Jadi penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat subutiyah, itu ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Wa minhu qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Fal imanu billah yadhamman al imanu bi sifatih. Maka termasuk iman kepada Allah adalah kita beriman dengan sifatnya. Ya. Wal imanu bil kitabil ladzi nuzila ala rasulihi fayatadhamman al imanu bi kulli ma jaa fihi min sifatillah. Maka iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya mengandung iman dengan setiap apa yang datang dari kitab-kitab tersebut yang mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah. Wa qawlu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasuluhu yatadhammanu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an mursilihi wa huwa Allahu azza wa jal. Dan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul itu mengandung makna beriman kepada setiap apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang yang mengutusnya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita beriman kepada rasul. Beliau adalah utusan Allah. Beliaulah yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau mengkhabarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk beriman dengan sifat yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Seperti turunnya Allah Subhanahu wa taala ya di sepertiga malam terakhir. Kadang orang mempertentangkan hal tersebut dengan akal mereka. Mereka mengatakan hal yang demikian tidak masuk akal. Ya, bumi ini kata mereka berbeda rentang waktunya. Di Indonesia sepertiga malam terakhir, ya di Saudi belum sepertiga malam terakhir, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun? Ya. Nah, mereka menentang hal ini karena apa? Karena bertentangan dengan akal, enggak mungkin hal yang demikian. Maka kita katakan kita diperintahkan untuk beriman dengan hal tersebut. Bukan diperintahkan untuk mempertentangkan dengan akal kita. Betapa banyak hal-hal yang dikhabarkan di dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu ya tertolak oleh akal-akal manusia. Tapi di masa sekarang hal tersebut menjadi suatu hal yang masuk di akal. Ya, karena kan kemampuan manusia kan terbatas, dia selalu berkembang. Apa yang tidak masuk akal di zaman dahulu, masuk akal di zaman sekarang. Sebagai contoh saja peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, atau Isra-nya saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam jangka waktu satu malam. Di masa lampau hal yang demikian tidak mungkin. Masa sekarang mungkin enggak? Mungkin. Ya. Kalau Israel buka wilayah udaranya aja ya. Pakai jet langsung. Seret langsung dari Jeddah ke mana? Ke Yerusalem. Bisa, hal yang demikian bisa. Jadi suatu hal yang dahulu tidak masuk akal menjadi masuk akal sekarang. Menjadi masuk akal sekarang. Ya. Misalnya orang sekarang, satunya di Aceh, satunya di Jogja. Ya. Zaman dahulu enggak mungkin kita bisa berkomunikasi. Tapi zaman sekarang mungkin. Masuk akal. Coba misalnya ada teknologi WiFi itu muncul di zamannya Pangeran Diponegoro misalnya. Ya mungkin Pangeran Diponegoro bisa telepon minta bantuan untuk perang. Ini contohnya saja ya, bahwa apa? Sesuatu yang tidak masuk akal kita di masa sekarang, ya di masa yang akan datang mungkin menjadi satu hal yang bisa terjadi. Makanya ketika orang menolak segala sesuatu yang sifatnya itu dalam tanda petik tidak masuk di akal kita, itu tetap harus kita beriman padanya. Ya, kenapa? Karena bisa jadi hal tersebut pada zaman sekarang tidak memungkinkan, pada zaman dahulu, pada zaman yang akan datang memungkinkan. Ya, sehingga tetap masuk di akal. Macam orang ketika melihat apa membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra wal Mi'raj itu kan dibuang bagian kotor dalam hatinya kan? Ya. Nah, mereka mungkin sekarang kita katakan, wah enggak masuk akal ini. Bagaimana kok ada satu hal yang dibuang kemudian membuat seseorang itu menjadi bersih hatinya, bersih jiwanya. Sekarang mungkin enggak bisa, mungkin masa depan bisa kan? Selalu ada kemungkinan yang demikian sesuai dengan perkembangan teknologi. Sehingga apapun yang terkesan tidak masuk di akal kita, ya wajib bagi kita untuk beriman. Wajib bagi kita untuk beriman. Terutama dalam masalah sifat-sifat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena beliaulah orang yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa ammal aqlu falianna Allah taala akhbara biha an nafsihi wa huwa a'lamu biha min ghairihi. Adapun secara logis, secara akal dengan menggunakan rasio, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dirinya. Wa huwa a'lamu biha min ghairihi, dan Allah itu paling paham tentang dirinya daripada yang selain Allah. Wa asdaqu qilan, ucapannya paling jujur. Wa ahsanu haditsan min ghairihi, dan ucapannya paling baik. Fa wajaba itsbatuha lahu kama akhbara biha min ghairi taraddud. maka wajib untuk menetapkan sifat-sifat Allah yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang mengkhabarkan Allah tinggi di atas arsy-Nya itu siapa? Allah sendiri yang mengkhabarkan bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, bukan ya, bukan manusia yang mengkhabarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling tahu tentang keadaan dirinya. Maka tidak boleh ragu sedikit pun dalam menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ya. Kalau mereka tidak menetapkan Allah di atas arsy-Nya, mau ditetapkan di mana? Tidaklah ada penetapan selain Allah di atas arsy itu, melainkan dia akan menimbulkan polemik. Contohnya ketika seseorang mengatakan, oh Allah tidak di atas arsy, Allah ada di mana-mana. Nah, ini melazimkan bahwa Allah ada di semua tempat, dan tidak semua tempat itu bersih. Ada tempat yang kotor. Dia melazimkan bahwa Allah ada juga di tempat-tempat yang kotor. Nah, tidaklah ada satu hal yang menyimpang dari apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hal yang demikian pasti akan mendapatkan polemik, menjadi polemik. Baik. Kemudian kata beliau, fa inna taradduda fil khabar innama ya'ti hina yakunul khabar sadiran mimman yajuzu alaihi al jahlu awil kadhib aw awil ay bihaitsu la yafsahu biha bima yurid. Keraguan-raguan itu hanya bisa muncul terhadap khabar yang bersumber dari orang yang bisa jadi dia bodoh, atau dia berdusta, atau dia gagap, tidak bisa menjelaskan apa yang dia inginkan dengan kefasihan. Ya. Hanya dengan tiga sebab inilah kita menjadi ragu terhadap suatu pemberitaan. Orangnya bodoh. Ya. Dia mendengar sebuah informasi misalnya dari gurunya misalnya. Ya, gurunya bilang A, dia bilang B karena ketidakpahaman dia. Karena ketidakpahaman dia terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Kita ragu-ragu kan, misalnya ada orang bilang, "Wah, Ustadz Fulan itu bilang boleh kok kita enggak puasa?" Ya, boleh kok kita enggak puasa? Nah, padahal ustadznya bilang boleh tidak puasa bagi orang yang memiliki uzur. Tapi karena dia bodoh, dia enggak bisa mencerna itu semua. Atau dia seorang pendusta. Dia mendengar ustadznya mengatakan dengan jelas bahwa tidak boleh kita untuk meninggalkan puasa melainkan karena uzur. Kemudian yang dia sampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan ustadznya. Dia mengatakan bahwa Ustadz Fulan mengatakan silakan saja bagi siapa yang ingin meninggalkan puasa. Dia berdusta. Ustadznya bilang A, dia bilang B. Atau I, dia gak bisa menyusun kata-kata. Ya, belepotan omongannya. Maka ketiga sebab ini akan membuat seseorang itu ragu untuk menerima berita. Ya. Wa kullu hadhil uyub al-thalathah mumtani'a fi haqqillah. Maka ketiga aib ini, ketiga kekurangan ini, tidak mungkin ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mungkin bodoh, Allah enggak mungkin berdusta, Allah enggak mungkin enggak fasih. Ya. Wa man ahsanu minallahi qila. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus ucapannya. Ya. Fa wajaba qabulu khabarihi ala ma akhbara bihi. Maka wajiblah untuk menerima khabar, ya, apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sifat ats-tsubutiyah wajib untuk diterima. Karena enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan sesuatu yang enggak benar. Ya, yang membuat ragu. Karena keraguan itu hanya muncul dari kebodohan, kedustaan, dan ketidakmampuan untuk mengungkapkan apa yang diinginkan. Dan ketiga hal ini tidak mungkin ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza naqulu fi ma akhbar bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi taala. Dan demikian juga kita katakan terhadap apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas bi rabbih wa asdaquhum khabaran wa ansahahum iradatan. Ya. Fa afsahahum bayanan. Fa wajaba qabulu ma akhbara bihi ala ma huwa alaihi. selain khabar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, juga khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa faktor. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau adalah orang yang paling jujur ucapannya. Demikian juga beliau adalah orang yang paling ikhlas dalam menyampaikan kebenaran. Wa afsahahum bayana, dan orang yang paling fasih dalam memberikan penjelasan. Sehingga apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hadisnya itu adalah hadis yang sahih, ya, maka kita menetapkan sifat yang beliau khabarkan tersebut. Selama hadisnya sahih, kita tetapkan. Karena Rasul adalah orang yang paling paham tentang Allah, Rasul adalah orang yang paling jujur ucapannya, Rasul adalah orang yang paling ikhlas dalam menyampaikan kebenaran, dan beliau adalah orang yang paling fasih ucapannya. Ini adalah sifat tsubutiyah. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menetapkan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekarang sifat as-salbiyah. Sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Ma nafaha Allah Subhanahu an nafsihi fi kitabih aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat salbiyah adalah sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya melalui kitabnya atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sifat salbiyah adalah apa yang dinafikan oleh Allah dan rasulnya. Wa kulluha sifatu naqsin fi haqqihi. Maka seluruh sifat yang dinafikan itu adalah sifat kekurangan. Kalau disebahkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan sifat kekurangan. Kal mauti wan naumi wal jahli wan nisyani wal ajzi wat ta'ab. Seperti sifat mati. Ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga an-naum, tidur. Demikian juga kebodohan, al-jahl. Demikian juga an-nisyan, kelupaan. Wal-ajiz, kelemahan. Wat-ta'ab, kelelahan. Semuanya ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu nafyuha anillahi ta'ala lima sabab ma itsbati diddiha ala wajhil akmal. Bagaimana sikap kita terhadap sifat-sifat kekurangan ini? Maka wajib bagi kita untuk menafikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala ma itsbati diddiha. Bersamaan dengan itu inilah kehidupan yang sempurna. Ya, lawan dari al-jahl, kebodohan, yakni al-ilm. Jadi tidak hanya sekedar menafikan saja. Penafian yang disertai dengan penetapan. Ketika kita menafikan sifat jahil, kebodohan pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti dengan apa? Penetapan sifat al-ilm pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika li'anna ma nafahu Allah taala an nafsihi. Ini rumah di pinggir jalan ya, kalau ada truk besar bergetar. Ini masih bagus. Kemarin Anda lihat video, enggak apa-apa. Anda lihat video. Ada ustadz lagi ceramah di pinggir rel. Baru mulai ya. Ibu-ibu ingkang kula hormataken, tiba-tiba ada kereta lewat. Weng, langsung dia loncat ke depan. Kaget ya, enggak tahu kalau di belakang spanduk itu rel kereta api. Sama dengan ini. Kadang-kadang ada truk besar lewat, gledung. Baik, kita kembali. Fayajibu nafsihu anillahi ta'ala lima sabab ma itsbati diddiha ala wajhil akmal. Maka wajib untuk menafikan sifat-sifat kekurangan ini dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita jelaskan, disertai dengan penetapan lawannya, ya, ala wajhil kamal, yang menunjukkan kesempurnaan. Kenapa? Walidzalika li anna ma nafahu Allahu ta'ala an nafsihi fal muradu bihi bayanu intifaihi li tsubuti kamali diddih. Yang demikian itu karena apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, maka yang diinginkan adalah menjelaskan tentang ketiadaan sifat kurang pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menetapkan kesempurnaan lawannya. Jadi ada mekanismenya gini, ketika kita menafikan sebuah sifat, artinya apa? Yang pertama, sifat ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maknanya, ketika kita menafikan suatu sifat pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang pertama artinya kita menyatakan sifat ini tidak ada pada Allah. Kemudian yang kedua, lisubuti kamalidhihi, untuk menetapkan sempurnanya lawan dari sifat yang kita tiadakan tadi. Kita ambil contoh, ketika kita menafikan sifat al-jahl pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita dapatkan dari penafian sifat jahl ini? Pertama, kita menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat al-jahl. Allah tidak memiliki bodoh, kebodohan sama sekali. Kemudian yang kedua apa? Kita menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang kita nafikan. Lawan dari bodoh apa? Al-ilm. Kita menetapkan sempurnanya sifat ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak dimasuki oleh kebodohan sedikit pun. Paham tak? Jadi ini dua hal yang bisa kita dapatkan dari penafian sifat sifat kekurangan tersebut. Yang pertama, menyatakan ketiadaan sifat kurang pada Allah. Kemudian yang kedua, menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat-sifat kekurangan tadi. La limujarradi nafyi, bukan hanya sekedar menafikan. Lianna nafya laisa bikamal, karena sekedar penafian ini tidaklah menunjukkan kesempurnaan. Illa ayyadhammana ma yadullu alal kamal, kecuali dia mengandung penetapan kesempurnaan. Wadzalika lianna nafya adam, karena penafian itu adalah ketiadaan. Wal adam laisa bisyai'in fadlan an ayyakuna kamalan, maka sekedar peniadaan itu tidaklah menunjukkan kesempurnaan. Ya, tidak menunjukkan sesuatu apapun, ketiadaan tiada. Ketiadaan tidak menunjukkan sesuatu apapun, apalagi menunjukkan kesempurnaan, enggak mungkin. Li'anna nafya qad yakunu li'adami qabiliyatil mahal lahu, fala yakunu kamalan kama law qulta al-jidar la yudhlim. Karena penafian itu bisa menunjukkan bahwa zat tersebut memang tidak bisa menerima sifat tadi. Ya, kita menafikan sifat tersebut karena memang zat tersebut tidak bisa menerima sifat tadi. Maka kalau memang dia tidak bisa menerima sifat tadi, ini tidaklah menunjukkan kesempurnaan. Seperti kita katakan, al-jidaru la yadhlim, la yudhlim. Tembok itu, dinding itu tidaklah menzalimi. Apakah ini menunjukkan kesempurnaan tembok? Enggak, kenapa? Karena memang tembok itu tidak bisa disifati dengan apa? Kedzaliman. Gimana dia bisa mendzalimi, wong benda mati kok? Ya. Wa qad yakunu lil ajz an qiyam anil qiyam fa yakunu naqs. Atau bisa jadi kita menafikan sifat tersebut pada diri seseorang karena memang dia tidak bisa melakukannya. Karena memang dia tidak bisa melakukannya. Yang pertama, karena yang tadi itu seperti tembok, kasus tembok, memang sifat tersebut tidak bisa kita sandarkan pada dia. Yang kedua, memang dia tidak mampu untuk melakukannya. Maka kalau kita nafikan sesuatu dari satu sifat pada diri seseorang, pada diri sesuatu, ya, karena ketidakmampuan dia untuk melakukannya, maka ini tidak menunjukkan kesempurnaan sama sekali. Contohnya syair yang kita baca, kubayyilatun la yaqdiruna bi dhimmatin wala yadhlimuna nasa habbata khardalin. Kabilah yang kecil tidak pernah dia mengkhianati perjanjian dan tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Bukan karena sifat adil yang ada pada dirinya, tapi karena dia kubailah, kabilah kecil, takut dia untuk menzalimi orang, langsung dilindes sama kabilah yang lain. Maka penafian sifat tidak melakukan kedzaliman pada mereka itu bukanlah kesempurnaan. Kenapa? Karena ini lahir dari ketidakmampuan. Demikian juga ucapan penyair yang lain, lakin qaumi wa in kanu dzawi hasabi laisu minasyarri fi syai'in wa in hana. Kaumku memang memiliki kedudukan yang tinggi tapi tidak pernah melakukan keburukan sedikit pun karena jumlah mereka yang sedikit. Ya. Artinya itu tidak terpuji. Mereka tidak melakukan kedzaliman, ya, tidak pernah melakukan keburukan karena jumlah mereka sedikit, takut mereka. Wa misalu dzalika qauluhu ta'ala wattawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakallah engkau kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak mati sedikit pun. Wa nafyul maut anhu yatadammanu kamal yatadammanu kamalu hayatih. Maka penafian kematian dari Allah Subhanahu wa taala ini mengandung penetapan sempurnanya kehidupan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat hayat, hayah yang kamilah, yang sempurna. Manusia memiliki sifat hayat, hidup. Tapi kehidupannya tidak sempurna. Kenapa? Suatu saat dia akan dihampiri oleh kematian, akan dijemput oleh kematian. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menetapkan ya sifat la yamut, Allah itu tidak mati, artinya Allah memiliki kehidupan yang sempurna. Allah memiliki kehidupan yang sempurna. Contoh lain firman Allah Subhanahu wa taala, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu itu tidaklah zalim, tidaklah akan mendzalimi seorang pun. Nafyudz zulmi anhu yatadammanu kamalu adlih. Maka penafian kedzaliman pada dari diri Allah Subhanahu wa taala ini mengandung kesempurnaan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan sifat adil pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penafian sifat kurang pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita menyatakan dengan penafian tersebut, kita menyatakan ketiadaan sifat tersebut pada diri Allah. Kemudian selain itu kita menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan tadi. Wa misalu tsalits, dan contoh yang ketiga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi yang bisa melemahkannya. Fanafyul ajzi anhu yatadammanu kamalu ilmihi wa qudratihi. Maka penafian sikap lemah dari Allah Subhanahu wa taala ini mengandung kesempurnaan ilmu dan kekuatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ba'duhu innahu kana ba'dahu innahu kana aliman qadira. Oleh karena itulah setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah itu maha berilmu dan memiliki kekuasaan. Ya, jadi nyambung apa yang beliau katakan itu terbukti dalam ayat, bahwa ketika Allah menafikan sikap lemah, setelahnya apa? Allah tetapkan sifat alim dan sifat qadir. Allah memiliki ilmu dan memiliki kekuatan. Artinya bukan hanya sekedar apa menafikan sifat saja, tapi dari penafian sifat tersebut kita bisa ambil kesimpulan, ini apa? Menetapkan kesempurnaan sifat yang menjadi lawan dari sifat yang dinafikan. Ya. Jadi Allah menafikan sikap lemah. Setelah itu Allah tetapkan sifat alim dan qadir. Karena kelemahan tersebut lawannya adalah pengetahuan dan juga kekuasaan. Seseorang itu lemah karena dia tidak punya ilmu dan tidak punya kekuatan atau tidak punya kekuasaan. Ya. Kata beliau, li'annal ajza sababuhu immal jahlu bi asbabil ijad wa imma qusurul qudrah anhu. Kelemahan itu sebabnya dua, kata beliau. Baik itu sebabnya karena kebodohan untuk atau ketidaktahuan bagaimana cara mewujudkan sesuatu, am wa imma qusurul qudrati anhu, atau karena kurangnya kemampuan dia untuk melakukannya. Makanya dia lemah, tidak mampu untuk mewujudkan sesuatu. Ya, sebabnya apa? Karena yang pertama ketidaktahuan dia bagaimana ini membuatnya. Atau yang kedua karena memang dia tidak memiliki kemampuan. Falikamali ilmillahi ta'ala wa qudratihi lam yakun liyujizahu syai'un fis samawati wala fil ard. Namun karena kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala baik di langit maupun di bumi. Wa bihadza al-mithal alimna anna sifat as-salbiyah qad tatadamman akthar min kamal. Oleh karena itu, ya, dari contoh-contoh yang kita berikan, kita ketahui bahwa sifat salbiyah itu bisa saja mengandung lebih dari satu kesempurnaan. Ya. Jadi ketika dinafikan sikap lemah pada diri Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menetapkan kesempurnaan ilmu, kita juga bisa menetapkan kesempurnaan kudrah. apalagi yang bisa kita tetapkan dari penafian sikap lemah? Bahkan kita bisa menetapkan kesempurnaan hidup pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang sempurna, hidup yang tidak disertai dengan kelemahan. Hidup yang senantiasa disertai dengan kejayaan, kekuatan. Ya, manusia hidup tapi kadang dia sakit, dia lemah. Hidupnya tidak sempurna. Maka ketika kita menafikan sikap lemah pada diri Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak kesempurnaan bisa kita tetapkan. Sekian banyak kesempurnaan bisa kita tetapkan. Ya. Contohnya apalagi ketika sifat yadlim, sifat mendzalimi. Ya, sifat mendzalimi. Kita nafikan sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka selain keadilan, ya, apa yang bisa kita tetapkan pada diri Allah Subhanahu wa taala? Bisa enggak menetapkan, mengekstrak sifat kesempurnaan dari penafian sifat zalim dari Allah Subhanahu wa taala? Ya? Ya, selain adil apa? Sayang. Gimana itu? Kok sifat sayang? Sifat rahmah. Bisa kita ya tetapkan sifat rahmah pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati hamba-hambanya sehingga Allah tidak akan mendzalimi mereka. Nah, ini bagaimana suatu sifat kekurangan ketika kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak hanya menyatakan bahwa itu tidak ada pada Allah, tapi juga menyatakan dari penafian tersebut kita bisa simpulkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, nakifilah huna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan esok hari. Jadi kita insyaallah Selasa besok masuk, Rabu libur ya. Rabu libur anak ke Magelang insyaallah. Hari Kamis insyaallah ada. Berangkatnya hari Jumat. Nakifilah huna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.